Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulakat Al-Fiqih yang ditulis oleh Fakir-Fakir Syekh Syarif Nibawajan Al-Fawajan Habibullah Ta'ala. Kala Ba'alih Rahimahullah Habibullah Ta'ala Kala Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala telah berkata Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Innama Kuti Asyariku Dunal muntahibi wal mugtasibi fi anahu la yumkinu at-taharus minhu, dan hanyalah dipotong tangan seorang pencuri bukan tangannya seorang perampok atau seorang yang merampas. Ini seorang yang merampok dan seorang yang merampas ini tidak dihukum had potong tangan. Di anahu la yumkinu taharus minhu, karena dengan mencuri ini si pemiliknya tentunya tidak akan bisa menghindar, ya. Jarang sekali bisa menghindar, karena yang namanya pencuri itu kan diam-diam, ya. Sepengetahuan yang milik atau pemiliknya kemudian diambil, sehingga pencuri ini kebanyakan ya sukses, ya, bisa mencuri karena menunggu lengah dan menunggu si pemiliknya sebenarnya tidak ada, karena dilakukan secara khafi atau tersembunyi. Adapun perampok atau perampas ini terang-terangan, ya, di depan pemiliknya, sehingga pemiliknya bisa juga, ya kan, membela diri atau mungkin mempertahankan hartanya. Beda dengan pencurian. Fa innahu yang kibudduara wa yahtakul khirza, karena pencuri tersebut tentunya akan melobangi diwar, melobangi rumah. Kalau zaman dulu gampang dilobangi, ya, apalagi kalau kayu atau gedek. Dulu belum ada pondasi yang seperti ini, ya, bisa dilobangi dari bawah. Pondasi masuk dari situ, atau mungkin dijebol karena dindingnya cuma kayu. Kalau sekarang dinding pun juga bisa dijebol, ya, karena yang namanya pencuri juga ikut teknologi. Sekian banyak dinding jebol, ya, dilobangi oleh maling. Dinding dari semen bisa jebol. Bahkan catatan juga coba ya. Burung sarang lalat ya, tebal di maling, walaupun dicor sedemikian rupa. Jadi pencuri tentunya akan mengobrak-abrik freezer. Freezer itu tempat penyimpanan data atau sekarang mungkin berangkas, bisa dicoba ya, dikoyak. Layuk sirul kofla, kemudian mematahkan gembok. Nah, sekarang gembok itu gampang. Pada dipakai pendek ya. Teknologinya mereka, teknologinya maling. Walau lam yusra' qat'uhu li siratin nasi ba'dahum ba'da. Kalau foto apa pencurian ini tidak disyariatkan untuk dipotong tangannya, maka sungguh manusia ini akan apa? Saling mencuri satu dengan yang lainnya ya. Ya kapan? Ya, sukses ya kan? Kebanyakan orang mencuri itu. Ya, ditunggu lengahnya, dipelajari gimana ya kan? Menyimpannya. Mungkin dia berlagak sebagai tamu ya, sambil lihat-lihat. Oh di situ. Maka sungguh kalau pencurian ini jadi disyaratkan untuk dipotong tangan, sungguh manusia akan mencuri antara satu dengan yang lainnya. Wa'idhamud darari, dan pencurian tentunya akan besar, lebih besar bahayanya, kerugiannya. Wastad jadi mihnatu, dan juga tentunya akan semakin parah, semakin besar kekacauannya. Intaha kalama al-imam rahimahullah ta'ala. Waqala al-wazir Ibnu Hubairah, dan telah berkata al-wazir al-imam Ibnu Hubairah radhiyallahu rahimahullah ta'ala, ittafaqu ala anna makhtalis wal muntahib wal ghasib ala idami inayatihim wa asanihim fa innahu la yuqta'u ala haddin ala wahidin minhum. Beliau menyatakan telah bersepakat para ulama bahwasanya para pencopet atau ya para perampas, para muntahib, para perampok, para gosip, para perampas, walaupun mereka memang apa, besar kejahatan mereka dan juga besar dosa mereka, kejahatan yang dikebarkan ya. Ya kan orang bepergian, tahu-tahu enggak ada dompetnya. Menyengsarakan orang lain. Besar dosanya, besar kejahatannya. Namun tidak dipotong tangan salah satu di antara mereka. Ini intaha selesai pernyataan beliau al-Wazir rahimahullah ta'ala. Wajibu kafu adua mihaulai bil darbi wal nikari wasidani tawiri wal uqubati radiati fi akhdil mali, dan dibolehkan bagi para perampok, para perampas untuk dilawan, diberangus kejahatan mereka dengan mungkin dengan dipukul ya kan, tangkap ini pukul ya kan? Apa karena ya otomatis kalau terang-terangan ya itu tadi apa Resikonya besar ya. Ketangkep masa, aduh remuk ya. Wanita bisa dicek saya. Orang yang berangkat terang-terangan di Sambal ada yang punya. Wasi ini yang bisa dimasukkan ke penjara dalam waktu yang lama dan bisa diberikan hukubah atau ikab atau hukuman yang menjadi jera bagi pelakunya karena mengambil harta dengan paksa ya, dengan dirampas. Dan pembahasan masalah rampok ini juga nanti ada pembahasan tersendiri ya setelah ini ya. Setelah pencurian. Ini hanya menyinggung saja. Kemudian kita kembali ke sifat-sifat atau ciri-ciri yang di sana boleh ditegakkan potong tangan karena si pencuri. Ya. Yang pertama yang dulu yaitu sifat pencurian itu adalah mengambil secara khafiyah, rahasia, diam-diam. Ya. Ini yang dinamakan pencurian. Kemudian yang kedua, wa min awsafil ladzi yujibul qat'u fi syariqati ayakuna masyruqu malan muhtariman atau muhtaraman. Dan sifat yang bisa dikatakan sebagai pencurian yang bisa ditegakkan potong tangan yaitu bahwasanya harta yang dicuri tersebut adalah harta yang mulia. Harta yang dimuliakan. Li annahu ma laisa limalin la hurmata lahu. Karena harta yang tidak terhormat maka juga tidak terjaga ya. Kal alatil lahwi wal khamri wal khinziri wal maitati. Seperti harta-harta yang tidak ada kemuliaan ya, seperti alat-alat lahwi, alat-alat yang melalaikan ya. Ya, seperti misalnya alat musik ya. Musik haram di dalam Al-Quran ya. Wa minan syari mayatul minjulillahi wa minan nasi mayasajwa hadisi mujiri'an sabirillah. Dan sebagian manusia ada yang memakai perkataan-perkataan yang sia-sia untuk menghalang-halangi manusia di jalan Allah. Perkataan-perkataan yang melalaikan di sini para ahli tasir yang menasirkan yaitu nyanyian dan alat-alat musik. Karena orang yang menyanyi itu juga lalai ya. Yang kedua tidak disyariatkan. Sehingga kalau misalnya seorang pencuri kemudian mencuri alat-alat musik, maka tidak bisa ditegakkan hukum had. Si pencuri mencuri khamr, ya, barang khamr, ya kan? Barang yang tidak mulia, maka tidak bisa dipotong tangan. Atau mencuri babi, barang haram, mencuri anjing, babi dicuri, anjing dicuri, buat ya dijual. Maka di sini tidak dipotong tangan. Atau mencuri maitah. Mencuri bangkai. Adakah bangkai yang berharga? Ya mungkin ada juga ya kan yang berharga. Namun bangkai sendiri adalah haram. Bangkai adalah haram. Kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau pakai ikan dicuri ya itu barang yang mulia, ya kan? Ikan satu truk misalnya, wah ini nilainya besar nih, bisa dihitung ya. Apalagi kalau ikan tongkol mahal. Kalau melebihi dari 1/4 dinar, nah bisa kena potong tangan. Maka nama lah lakinahu bara muhtarimi. Maka yang bisa dipotong tangan si pencuri adalah harta. Akan tetapi kalau yang disebutkan tadi adalah harta yang tidak terhormat, alat musik, khamar, babi, bangkai dan yang lainnya, ini walaupun harta namun tidak terhormat. Likauni malikihi kafiran kafiran harbiyan, karena kebanyakannya pemiliknya adalah orang kafir harbi, ya kan? Atau juga misalnya kalau alat-alat yang tidak terhormat ini sudah jelas ya, sudah jelas. Sekarang misalnya kalau harta itu memang terhormat, mulia, namun kepunyaannya orang-orang kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, mobil, harta-harta perhiasan, tapi milik mereka, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka ini juga kalau dicuri maka tidak bisa dipotong tangan. Fala kuti'a fihi, maka tidak bisa dipotong tangan karena mencuri hartanya kafir harbi atau kafir yang memerangi kaum muslimin. Li'anna kafir harbi halalud dami wal mali, karena orang kafir yang memerangi kaum muslimin ini halal darahnya dan halal hartanya. Sehingga orang yang mengambil hartanya orang kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, ini tidak bisa dipotong tangan. Beda dengan kafir musta'min atau musta'man atau kafir mu'ahad atau kafir zimmi, ini beda lagi. Ini adalah kafir yang terjaga darah dan hartanya. Kafir zimmi, kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, ya. Zimmi atau kafir musta'man, kafir yang mendapatkan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Atau kafir mu'ahad, ada perjanjian damai dari negara kedua belah pihak. Maka selain kafir harbi, darah dan harta mereka tidak boleh untuk dilanggar. Adapun kafir harbi, maka ini halal darah dan hartanya. Kemudian sifat yang bisa dikatakan pencurian, kemudian dan bisa ditegakkan hukum had potong tangan, yaitu wa min al-safil ladhi yajibu tawafiruha fil qat'i fi syariqati ayyakuna al-masruq nisaban, yaitu yang bisa dipotong tangan karena pencurian, yaitu benda atau barang atau harta yang dicuri ini telah mencapai nisab. Nisab pencurian bahwa salah satu darohima islamiyah, yaitu 3 dirham islami. 3 dirham islami. Oh, Rub'u dinarin islami atau seperempat dinar islami. Seperempat dinar islami. Itu bisa buka di dalam internet ya, berapa seperempat dinar. Saya pernah buka satu dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Berarti kalau seperempatnya dibagi 4 ya kan, yaitu 1,0625. 1,0625. Kemudian dikalikan 1 gramnya sekarang berapa? 1 gramnya emas sekarang berapa? Kalau seandainya sekarang satu emas 950.000 misalnya, 950.000, maka dikali 1,0625 ketemu uangnya ya, ketemu uangnya, karena di uang kan ya. Rp1.009.375. 1.009.375. Ini nominalnya harta yang seandainya pencuri ini mencuri sebesar ini, 1.009.375 rupiah. Ini kalau gram-gramannya ini 950.000, maka sudah kena potong tangan. Ini nisabnya. Adapun gram-gramnya ini gram emas, maka bisa naik bisa turun. Ma yuqabilu ahadihima minan nuqudil ukhra, atau yang senilai ya dari seperempat dinar tersebut atau tiga dirham tersebut. Kalau dirham itu sekarang dirham dan dinar ini jauh sekali nilainya dengan gramnya emas, dengan gramnya perak, ini sangat jauh dan jauh. Sekarang itu kalau perak itu 1 gramnya paling sekitar 8.000. Dibanding dengan 950.000, jauh sekali. Sehingga anak pernah menanyakan, yaitu nisab harta perdagangan ini dikembalikan ke nisab emas bukan perak. Dikembalikan ke nisab emas bukan nisab perak, karena perbedaannya sangat jauh sekali. Artinya kalau kita punya toko ya kan, nilainya 85 gram emas ya, maka dikalikan ini 1 gramnya berapa di total. Nah, kalau masuk berarti kena zakatnya, yaitu dikalikan gramnya emas bukan gramnya perak. Ini kalau zakat. Kalau pencurian ini juga karena emas dan perak ini sangat jauh, maka juga dikembalikan ke emas surat alam isolat. So, mungkin ada info yang lebih lanjut apakah emas atau perak, nanti insya Allah dikembalikan. Al akyamil urudil al masyruqati fi kulli zaman bi hasabihi, atau barang-barang yang urut yang dicuri tersebut tentunya disesuaikan dengan zaman dan besar kecilnya. Likali sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqta ya jusyariki illa fi rub'i dinarin fasa'idan. Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali telah mencapai seperempat dinar atau lebih. Rawal Ahmad wa Muslim wa Barihima wa kana rubul dinar yaumidin salasu darahim. Dan dahulu di zaman Rasulullah seperempat dinar itu dahulu yaitu sama dengan 3 dirham. Seperempat dinar sama dengan 3 dirham, berarti dinar zaman dulu, dirham zaman dulu sangat tinggi nilainya ya, hampir sama dengan emas, tidak jauh perbedaannya dengan emas. Adapun sekarang sangat jauh sekali. Sehingga dikembalikan ke rub'ud dinar, yaitu ke seperempat dinar. Sehingga pencuri yang mencuri harta yang kurang dari seperempat dinar tentunya tidak bisa dipotong tangan, ya, tidak di potong tangannya. Yaitu dia makan, dia dihukum yang lain ya, selain dipotong tangan. Tergantung hakim yang memutuskan. Wa fi tahsisil qat'i bi hadzal qadari hikmatun zahiratun. Dan di dalam pengkhususan tentang potong-potong tangan bagi pencuri, karena dengan kadar ini, yaitu dengan apa, ada ukurannya, tidak sembarangan mencuri kemudian potong tangan, ini ada hikmah yang jelas. Fa inna hadzal qadara yakfi al-muqtashib fi yawmihi lahu wa liman yamunuhu ghaliban. Yaitu kadar ini, yaitu seperempat dinar yang mungkin sedang ya, yaitu cukup bagi memenuhi suatu keluarga di hari tersebut ya, atau bagi orang yang memang membutuhkan bekal. Secara umum seperempat dinar itu mencukupi. Sehingga orang yang mencuri seperempat dinar ini sudah kena. Pandur kaifa tuqta'ul yadu fi syariqati rub'u dinarin ma'anna tiyataha law jana 'alaihi 500 dinarin. Dan perhatikan bagaimana tangan si pencuri atau pencurian tersebut dipotong tangannya ya kan. Kenapa? Karena mencuri hanya seperempat dinar. Pada diatnya tangan itu ya kan. Harga tangan itu kalau dipotong bukan karena mencuri ya kan. Bukan karena mencuri. Orang memotong tangan orang lain bukan mencuri. Maka diatnya yaitu 500 dinarin, 500 dinar. Bukan cuma seperempat dinar. Orang yang memotong tangan orang gak ngapain-ngapain dipotong ya, maka dia harus membayar 500 dinar. Ini harga satu tangan. Loh kok beda? Ya beda. Si pencuri hanya seperempat dinar dipotong tangan. Tapi orang yang memotong tangan bukan karena mencuri. Ini diatnya, gantinya itu 500 dinar. Sekarang 500 dinar dikuruskan PR ya. 500 dinar dikuruskan uangnya berapa? PR. Nah. Pakai kalkulator. Lanjut ya nahakana lama kanat aminatun kanat saminatun atau aminatan kanat saminatun. Ini rahasia di sini karena tangan yang amanah, tangan yang amanah, tangan yang amanah itu apa? Tangan yang bukan untuk mencuri. Berarti tangannya apa? Tangannya mulia. Nah, ini harganya tinggi. Lain dengan tangannya si pencuri, enggak amanah. Sehingga apa? Harganya turun. Paham? Tangan pencuri kan dia jahat. Ya. Jadi tangannya enggak mulia. Ya. Tangannya enggak terpelihara, enggak terjaga oleh syariat. Ya. Karena mencuri ya, mencuri. Ada pun tangan yang tidak mencuri, yang amanah, dijaga ya, dari perbuatan pencurian. Nah ini tangan yang mulia, harganya tinggi. Ya, harganya tinggi. Ini hikmah kenapa kok mencuri seperempat saja dipotong tangan. Sedangkan orang yang memotong tangan bukan pencuri, disuruh bayar 500 dinar, yaitu. Hikmahnya kenapa? Karena tangan si pencuri tangan yang tidak amanah, tangan yang dipergunakan untuk kejahatan, sehingga apa? Ya tidak terjaga oleh syariat ya. Sehingga sepertinya bisa langsung dipotong. Nah, nilainya murah karena dipakai untuk kejahatan. Adapun tangan yang tidak untuk kejahatan, tangan yang amanah, tinggi nilainya. Kalau dipotong tangan, 500 dinar harganya. Seperti dinar, 1 juta lebih. Berarti kalau 1 dinar, ini berarti kali 4 ya kan, 4 juta. 4 juta dikalikan 500. Ya. 4 juta kali 500. Itu harga tangan yang amanah. Ada yang sudah? Itu. 4 juta sekian dikalikan 500. Lanjut walamma kanat hanat. Karena si tangan pencuri khanat hanat. Tangan pencuri adalah khanat, yaitu berkhianat. Hanat dan juga hina. Karena dipergunakan untuk kemaksiatan, kejahatan, menebar permusuhan. Walihada lama iqtarada ba'dal mulahada wa huwa al-mu'arri. Maka dengan ini tatkala sebagian orang yang menentang ya, di sini namanya al-mu'arri. Orang yang disebut dengan al-Ma'ari. Ada yang menyebutkan Abu A'la al-Ma'ari. Itu menentang dengan syairnya, dengan membuat syair. Biqalihi ya dan bi khamsi mi'atain. Bi khamsi mi'atin. asrajati wadiyat ma baluha kuti'at fi rub'i dinarin. Di situ di khamsi mi'ainya di khamsi mi'ain atau bisa di khamsi mi'ain dunia. Asjadin wadi'at ma baluha kuti'at fi rub'i dinar. Tangan yang harganya 500 dinar hilang karena hilang. Maksudnya tangan yang harganya itu 500 dinar itu hilang. Karena apa? Karena diat. Diatnya tangan yang hilang itu 500 dinar. Kemudian ditanya, kemudian dia tanya, ma baluha kuti'at fi rubi'i dinarin. Terus bagaimana? Mengapa? Apa sebabnya? Tangan dipotong karena hanya mencuri 1/4 dinar. Ini Sa'el memprotes. Sa'el yang memprotes hukum potong tangan. Artinya diatnya tangan orang yang potong tangan, ya, tangan biasa ya kan, tangan yang amanah, diatnya saja 500 dinar. Potong tangan, tangan biasa, ini dia harus mengganti 500 dinar. Maka bagaimana kok bisa tangan yang mencuri 1/4 dinar kok dipotong gitu? Protes. Jawabannya sudah tadi ya. Jawabannya ulama menjawab, ada bahu ba'dul ulama dikoli. Maka sebagian ulama menjawab syairnya orang yang memprotes potong tangan, yaitu Al-Ma'ali, dijawab oleh sebagian ulama dengan syairnya, Ijul amalati aglaha wa arfasoha zul khiyanati faham hikmat al-bari. Izul amalati aglaha, mulianya dari amanah itu adalah sangat mahal harganya. Kemuliaan amanah itu mahal harganya seperti tangan. Tangan yang amanah ini harganya lebih mahal. Wa arfasoha zillul khiyanati, dan akan menjadi rendah harga tersebut tatkala dia melakukan zillul khiyanati, melakukan khianat yang rendah, kerendahan pengkhianatan dengan apa? Ya, dengan mencuri ya. Faham hikmat al-bari, maka fahamilah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawabannya orang yang menentang potong tangan. Bisa dipahami ya. Jadi ya beda ya. Tangan yang telah dipakai untuk bermaksiat, berkhianat, menjadi rendah karena mencuri 1/4 dinar sudah dipotong tangan. Adapun tangan yang amanah, iya enggak. Mahal harganya. Karena saya memotong tangan yang mulia, maka diatnya atau dendanya 500 dinar. Kemudian lanjut. Wa min awsafil ladhi yajibu tawafuruha aliqad'i fi syarikati, dan ciri atau sifat yang wajib yang dipenuhi tatkala ditegakkan potong tangan bagi pencuri, yaitu ayyakhudal masruqa min khinzihi, yaitu mengambil barang curian tersebut dari harta simpanan, simpanan hartanya, harta yang tersimpan. Ini namanya pencurian. Wa khairul mali, dan harta simpanan yaitu mal adatu khafidau fihi, yaitu secara adat, secara kebiasaan harta itu dijaga, dipelihara, yaitu simpan, ya kan. Bi anna khirza, la khirza maknahu al-khibdu, karena khirz atau simpanannya adalah maknanya dijaga, ya kan? Disimpan, dijaga. Wal khirzu yakhtalifu bi ikhtilafil amwali wal buldani wa adali sultani wa jurihi wa kuwatihi wa du'fihi. Dan khirz atau simpanan harta tentunya berbeda bermacam-macam, perbedaan sesuai dengan hartanya, ya kan? Harta semakin besar, simpanan semakin kuat, sekian miliar, otomatis berangkasnya ya kuat, ya enggak cuma ditaruh di bawah bantal, ya. Sesuai dengan apa, dan juga sesuai dengan negara juga, ya kan? Kecanggihan di dalam membuat berangkas, mungkin ada alarmnya, mungkin ada otomatisnya, ya kan? Ada sensornya. Dan juga berbeda dengan penguasanya juga. Dan kuat lemahnya dari kekuatan si penyimpan harta tersebut. Apakah penguasa yang adil atau penguasa yang jahat, sudah berbeda-beda dalam menyimpan harta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.